Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walhamdu lil akhirah wa huwal hakim wal qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan berkumpul oleh Allah malam ini dalam kondisi sehat. Untuk bapak-bapak yang baru, saya tadi juga meneruskan untuk apa yang dikatakan Pak Bambang. Dalam kita mengkaji Al-Quran melalui huruf-huruf hijaiyah ini, kita ada beberapa syarat, yaitu yang kita bahas hanya sesuatu yang berasal dari Al-Quran dan dibantu dengan hadis. Jadi jika ada pertanyaan makna sebuah kata, itu bisa baru kita bahas setelah kita tahu itu di surat apa, di ayat keberapa. Jadi sudah bisa dipastikan kalau itu memang sudah berasal dari Al-Quran, baru kita lanjutkan untuk membahasnya. Tetapi adapun bahasan-bahasan yang lain yang di luar Al-Quran dan hadis, itu hanya sebagai penunjang. Untuk malam ini saya meneruskan pengajian yang minggu lalu, yaitu tentang masalah taubat. Dan ayat ini yang saya panjang, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan merendahkan diri, ini yang perlu digarisbawahi ya, dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini kita mempelajari salah satu kiat bagaimana meraih salah satu pintu surga, karena kita tahu pintu surga itu banyak. Melalui puasa kita dapat pintu arayan, dan melalui banyak pintu surga. Jadi yang kita bahas malam ini, siapa tahu kita berjodoh dengan salah satu pintu tersebut. Salah satu pintu tersebut adalah melalui taubat. Karena banyak yang baru mungkin, saya agak coba percepat aja. Jadi ini yang kita anu minggu kemarin, yaitu mengenai kata taubat. Apa itu taubat? Jadi langsung saya ulas bahwa selama ini pengertian kita untuk taubat itu adalah sesuatu kalau kita berbuat salah, kita berbuat maksiat, maka setelah itu salah satu pintunya adalah kita bertaubat. Tetapi menurut bahasa, taubat adalah berarti rujuk kembali. Yang dimakna di sini adalah yang perlu kita garis bawahi adalah kembali, bagaimana kembali itu. Dan bagi teman-teman mungkin nanti diusahakan juga buku. Jadi buku ini nanti pada waktu saya menerangkan di slide, bisa di cross-check, dicocokkan dengan apa yang ada di buku, sehingga pada waktu kita pulang dari pengajian, kita nanti bisa mempelajari ulang apa-apa yang telah kita kaji bersama. Sehingga di sini ada dua keuntungan. Jika saya ada khilaf, bisa untuk diingatkan. Dan jika bapak-bapak masih kurang percaya apa, nanti kita bisa cross-check terus terhadap buku ini, apakah yang kita kaji konsisten dengan buku ini, dan apakah tetap tidak bertentangan dengan apa-apa yang diterangkan oleh para ulama. Itu patokannya. Jadi semacam seperti ini, kata taubat, huruf dasarnya adalah ta dan ba. Salah satu makna ta adalah diri, dan salah satu makna ba, adalah dalam, tip. Kita coba dalam bahasa Indonesia. Dalam berarti kita bisa artikan menurut kamus bahasa Indonesia, jauh masuk ke dalam. kedalaman juga berarti dalam, benar-benar paham, berarti syarat serius. Dalam, ke dalam, berarti ke bawah. Jadi makna tobat secara mendasar adalah diri yang merendah atau diri yang mendalami sesuatu sangat serius. Nah, inilah perlunya buku. Jadi saya menerangkan makna bak. Adapun ulasan secara komplit apa makna bak itu ada di dalam buku ini. Jadi buku ini merupakan kamus dan kita berkumpul tiap hari Selasa ini untuk bagaimana cara mempergunakan kamus ini terhadap kata maupun kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ini sini-sini kita kupas, tak, diri, bak, dalam, di bawah garis, merendah. Pada waktu kita belajar huruf ya, ba, nun, ta, sya, ini bak, ini nun, ini tak. Jadi selama ini kalau kita beribadah, kita lebih cenderung tunduk kepada aturan, tetapi dalam pertobatan, dalam beribadah, kita cenderung dan harus tunduk kepada si pembuat peraturan. Jadi ini tingkatannya lebih dalam lagi. Kalau selama ini kita beribadah tunduk kepada aturan, sekarang kita tambahi dalam beribadah, kita tunduk kepada si pembuat aturan. Selama ini Al-Quran bilang kita harus sholat. Kita harus menyembah Allah. Tetapi sekarang kita perdalam lagi. Kita menyembah Allah bukan karena aturannya Quran. Kita menyembah Allah itu karena memang sudah seharusnya. Hadis ini. Jadi bukan sebuah kewajiban, tapi itu sebuah nikmat. Itu sebuah hak eksklusif. Psikologis ini gini, kalau kita berbuat sesuatu karena aturan, kita nanti akan terkendala. Jika kita melanggar aturan tersebut, kita akan merasa senang. Ini secara psikologis. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu karena nikmat, kita akan berbuat apapun untuk menempuh nikmat tersebut. Kalau tadinya kita memasuki sholat itu karena kewajiban, sekarang kita memasuki sholat itu karena nikmat. Ini sudah berbeda. Kita masuk lebih dalam. Dan kalau sudah mendapatkan nikmat, kita akan berusaha lakukan apapun untuk meraih nikmat tersebut. Jadi di sini, psikologisnya. Jadi yang tadinya nun, kita ini, lalu kita mulai bak, mendalami lagi. Dan di buku yang namanya atas itu adalah ain, salah satu maknanya. Bak tetap rendah di bawah. Dan tanda panah itu bermakna dal. Dan disinilah abdi. Jadi yang bermakna tobat adalah arujuk, yaitu kita kembali menjadi abdinya Allah. Di sinilah makna kata tobat. Jadi untuk bertobat, saya ulangi, kita tidak harus menunggu bersalah. Untuk bertobat, kita tidak perlu menunggu berbuat maksiat. Tetapi untuk bertobat adalah menunggu kita sadar. Jadi begitu kita mendapatkan kesadaran, begitu kita mendapatkan ilmu bagaimana hukum-hukum syar'i dari Islam, disitulah kita sudah mulai wajib untuk bertobat. Yaitu diri yang merendah. Di sini dari atas ke bawah dan ada tanda panah petunjuk, itulah abdi. Jadi yang dimaksud aruja adalah kita kembali menjadi abdinya Allah. Kita menjadi kembali menjadi hambanya Allah. Kita menjadi Abdullah. Abdullah. Jadi sering kita dengar ada orang namanya Abdullah, itu bermakna adalah hamba Allah, abdi Allah. Dan ini sesuai dengan ayat wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Jadi Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali satu, untuk mengabdi. Disinilah kita ditunggu untuk segera bertobat, dalam artian yang selama ini mungkin kita disibukkan bekerja untuk mencari uang, berkeluarga untuk mencari ketenangan, semua benar, beribadah untuk mencari pahala, tetapi kita sekarang kembali lebih dalam lagi, kita bekerja untuk menjadi abdinya Allah, kita membina keluarga untuk memang bersama-sama berjamaah untuk menjadi abdinya Allah, kita beraktivitas 24 jam untuk kembali fitrah kita menjadi abdinya Allah. Inilah tobat. Step pertama, tahap pertama dalam tobat. Az-Zariyat 56. Ayat ini sudah sangat-sangat kita sering dengar. Cuma sayangnya kita sekarang di zaman ini kita agak susah bagaimana membayangkan seorang abdi. Bagaimana membayangkan menjadi seorang budak. Bagaimana membayangkan kita menjadi seorang hamba. Karena kita sekarang menjadi orang merdeka. Kita hidup di negara merdeka. Kita diberi hak undang-undang untuk menjadi merdeka. Tetapi kita lupa untuk belajar bagaimana menjadi budak, menjadi abdi di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Sehingga kalau kita rujuk lagi ke surat Al-Luqman. Laqad ataina Luqmanan anishkurillah. Ternyata Luqman adalah hamba yang benar-benar pandai bersyukur. Nah ini harusnya menjadi pertanyaan kita. Luqman itu seorang budak. Seorang budak adalah orang yang tidak mempunyai hak sama sekali. Apa yang dia punyai adalah milik tuannya. Istrinya milik tuannya, anaknya milik tuannya, hartanya milik tuannya. Tetapi oleh Allah dia dinisbahkan sebagai orang yang paling bersyukur. Ternyata kita pahami sekarang, ternyata Luqman sangat bersyukur karena dia diciptakan oleh Allah sebagai seorang budak. Dan karena Luqman, nanti kita bahas kata Luqman dari kata lam, khaf, mim, nun. Jadi dengan Luqman menyadari bahwa dia dengan dia diciptakan sebagai budak, akhirnya dia memahami benar bagaimana cara itu menjadi budak yang baik, sehingga dia bisa menjadi menghambakan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Disitulah Luqman bersyukur. Jadi seharusnya kita sekarang sebagai orang merdeka, sebagai orang yang telah diberi Allah kecukupan, harusnya jauh lebih bersyukur daripada Luqman. Cuma kekurangan kita satu, kita harus belajar banyak bagaimana menjadi seorang abdi atau budak yang baik di hadapan Allah. Mungkin kita nanti memutar sebuah film kerajaan, di mana mungkin film di situ ada bagaimana seorang budak dan bagaimana seorang raja itu, sehingga oleh raja yang kejam, kalau kita disuruh sujud, kalau kita mengangkat kepala sedikit saja, pengawal langsung memukulnya. Ternyata Allah tidak seperti itu. Begitu kita merendah di hadapan Allah, maka kita nanti akan belajar, ternyata Allah itu tawabur rahim. Jadi kalau kita merendah, Allah merendah lagi, sehingga kita dimuliakan oleh Allah. Jadi ayat ini bisa dihafalkan, dan kita memang sudah hafal. Jadi, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu. Jadi yang dimaksud at-taubah, atau kembali, yaitu kita kembali menjadi hamba Allah, menjadi Abdullah. Dan ada sebuah hadis, ini langsung saya ringkas, ada tiga golongan yang tidak diterima sholatnya, yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya. Itu ayat di atas. Ibnu Umar juga, dua golongan yang sholatnya tidak menembus sampai ke keyakinannya, ke kepalanya, yaitu budak yang lari dari tuannya. Dan ini hadis riwayat Muslim, apabila seorang hamba saya melarikan diri dari tuannya, maka sholatnya tidak diterima. Dan ini yang harus kita hati-hati. Apakah selama ini kita telah menjadi seorang hamba yang telah melarikan diri dari tuannya? Apakah selama ini karena kesibukan kita, sehingga kesibukan kita bukan diniatkan untuk mengabdi kepada Allah? Apa-apa yang kita lakukan selama 24 jam tidak kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, dan itu sebenarnya sama dengan kita melarikan diri dari Allah. Ini bukan soal diterima tidaknya sholat, itu memang hak prerogatif Allah. Tidak ada orang yang bisa mengetahui hal tersebut, tetapi boleh kita waspada, sehingga kita cukup harus berhati-hati, sehingga apa yang kita lakukan dengan susah payah nantinya tidak menjadi sia-sia. Jadi insya Allah mulai saat ini kita bisa kembali menjadi abdinya Allah, menjadi budaknya Allah. Ingat, budaknya Allah, jangan mengabdi kepada sesama manusia. Kalau kita menjadi abdinya manusia, begitu kita merendah, kita akan semakin diinjak. Tetapi kalau kita dalam 24 jam kita niatkan apa yang kita lakukan untuk mengabdi kepada Allah, semulia-mulianya kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita nanti akan lebih dimuliakan lagi oleh Allah. Inilah perbedaan antara mengabdi kepada manusia dan perbedaan mengabdi kepada Allah. Ini saya persingkat. Nah ini ada ayat juga. La khotaballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansor. Jadi tobat yang sudah pasti diterima oleh Allah itu adalah tobatnya nabi, tobatnya kaum muhajirin, dan tobatnya kaum ansor. Ini sudah pasti, ini ayat. Lalu bagaimana dengan nasib kita? Apakah tobat kita bisa diterima? Ini ada di surat At-Taubah 117 dan 118. Jadi kalau untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau nabi-nabi lainnya, untuk kaum muhajirin dan ansor sudah pasti diterima. Ini sudah dinas oleh Al-Quran. Jadi nggak perlu kita ragu. Walaupun kita iri, walaupun kita nggak suka, terserah. Tapi yang pasti kalau sudah Al-Quran yang berbicara, itu hak. Nah, sekarang tergantung kita. Di sini ada tiga golongan, tiga orang yang ditunggu tobatnya oleh Allah. Yaitu, jika orang tersebut buminya telah menjadi sempit. Atau jiwa mereka telah sempit. Atau sudah tidak bisa lari kemana-mana, kepepet, dan hanya bisa lari kepada Allah. Nah, sekarang tergantung kita, apakah kita menunggu hal ini terjadi kepada kita untuk dipanggil Allah, ditunggu tobatnya, atau sebelum ini terjadi kita sudah tobat duluan. Dan ini sudah kita sering lihat di kehidupan umum, ternyata setelah orang tersebut, mungkin salah satunya yang paling kita sering rasakan, kekayaannya diambil oleh Allah, baru dia mendekat lagi kepada Allah. Jadi dengan ayat atau bahasa 118 ini, kita tidak perlu pesimis. Kita tidak perlu merasa malu pada saat bumi kita menjadi sempit, pada saat jiwa kita menjadi sempit, atau pada saat kita sudah tidak bisa lari kemana-mana. Itu harus kita segera sadari bahwa disitulah saatnya kita untuk tobat kepada Allah karena kelalaian kita yang kemarin. Kecuali kalau kita sudah merasa sadar duluan, sebelum bumi sempit, sebelum jiwa kita sempit, sebelum kita tidak bisa lari kemana-mana, kita segera tobat duluan kepada Allah. Sehingga hal ini tidak terjadi kepada kita. Itu semua balik ke kita, mana yang kita pilih, tapi ini sudah ditulis di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sekarang termasuk tiga golongan yang ditangguhkan, segera Allah sudah memanggil kita untuk supaya kita balik kepada fitrah kita, yaitu sebagai Abdullah. Daripada kita seperti umat-umat yang lain sebelum kita, di mana mereka disiksa dengan kesengsaraan, kemelaratan, supaya mereka memohon dengan tunduk mereka diri kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ini terjadi ke kita. Ternyata orang-orang tersebut setelah dipanggil Allah, bukannya hatinya menjadi luluh, menjadi lebih lembut kepada Allah, ternyata hati mereka bahkan menjadi lebih keras. Sehingga mereka memprotes Allah, ya Allah, aku udah sholat, aku udah puasa, aku udah zakat, kenapa kok aku tetap miskin? Jangan sampai hati kita menjadi keras. Begitu ada kondisi seperti tiga tadi, segera lembutkan hati kita, balik ke Allah, ikhlaskan semua. Begitu kita lulus step pertama, berarti kita sudah sanggup untuk menerima tugas berikutnya. Karena tidak mungkin kita diberi kelebihan oleh Allah sebelum kita lulus pada tingkat yang pertama. Pelajaran anak SD itu lebih susah daripada TK. Kalau kita lulus SD, berarti kita layak untuk menerima ilmu pelajaran SMP. Begitu seterusnya. Dan ini, dalam posisi nyaman, kita terlena, sehingga terjadilah yang tiga tadi. Tapi enggak apa-apa, tidak ada kata terlambat di dalam Islam. Jadi jika tiga telah terjadi, maka segera taubat. Berarti itu panggilan Allah telah datang. Atau kita menjadi emosional. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Nah, sekarang hubungannya taubat dengan Allah. Jadi itu tadi sisi taubat dari sisi manusia. Sekarang sisi makna taubat dari sisi Allah. Jadi manusia juga bisa taubat, Allah pun juga bisa taubat. Nah inilah, kalau ini sampai bertentangan dengan apa yang kita yakini, berarti pengertian taubat kita selama ini agak kurang selaras. Kenapa Allah juga taubat? Karena di Al-Quran ada juga ayat innallaha tawwabur rahim. Dan di situ agar mudah kita mengerti, ditafsirkan Allah menerima, Maha menerima taubat. Tetapi kalau kita telusuri, tawabur di situ tidak ada kata menerima. Jadi kalau kita bahas dengan kata tak dan bak, bahwa jika kita telah bertobat, innallaha tawwabur rahim, sehingga Allah sendiri akan merendah dengan kasih sayang. Inilah bedanya. Kalau kita mau merendah kepada Allah, Allah akan juga merendah dan dengan ditambahi penuh kasih sayang. Jadi kalau kita bersalah, kita minta ampun kepada Allah, maka di ayat ada ayat innallaha ghafurur rahim. Tetapi kalau kita bertobat kepada Allah, yang keluar adalah ayat innallaha tawwabur rahim. Di sini ada perbedaan. Dan di sini kita coba bahas secara cepat perbedaan dari kata ghafurur dan tawwabur. Nah ini ada huruf yang bermakna berwarna biru. Jadi ini adalah step yang nanti kita terangkan setengah jam berikutnya. Jadi kalau kita telah kembali kepada fitrah kita, kembali menjadi abdi Allah, kita masuk ke Ali Imran 89 dan Al-Baqarah 160. Ilaladzina tabu, sama dengan juga Al-Baqarah 160. Ilaladzina tabu, yaitu step pertama untuk mencapai surganya Allah, kita merendah dulu di hadapan Allah. Jangan pernah ada rasa kesombongan, jangan ada merasa kita telah baik, jangan ada merasa kita enggak pernah salah, itu buang semua. kita ini makhluk yang buruk, kita ini orang yang jelek, kita ini orang yang penuh kesalahan. Dan hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Step pertama, innalal ilalazina tabu, diri yang merendah. Dan yang kedua adalah wa aslahu, dari kata soleh di Ali Imran. Jika kita telah melakukan tabung dan melakukan aslahu, jika kita telah tobat dan kita telah islah, kata soleh kalau ditambahin alif, alif itu seperti huruf satu, pertama, angka satu, tonggak, nanti bisa dipelajari, jadi bisa bermakna paling. Kalau kita sudah soleh, ditambah alif menjadi islah. Islah bermakna mendamaikan. Jadi kalau kita telah merendah di hadapan Allah, dan kita telah soleh, nanti kita bahas kata soleh, kita bahas secara umum dulu, yaitu mendamaikan. Jadi ciri khas orang yang tobat tingkat kedua, tidak pernah membuat onar. Tidak pernah membuat perkara. Tidak pernah mengadu orang lain. Karena makna islah adalah mendamaikan. Jadi setelah kita merendah ke hadapan Allah, hal yang kedua yang kita lakukan adalah mendamaikan segala sesuatu yang berkecamuk. Di situ baru keluar fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi dalam surat Al-Baqarah 160, ilalazina tabu wa aslahu wa bayanu wa ulaika atubu alaihim. Merekalah yang telah diterima tobatnya. Dan yang paling luar biasa, coba diperhatikan, di situ bukan fa innallaha, tetapi wa ana. Kata Allah berubah menjadi aku. Ini sesuatu yang luar biasa. Perhatikan Al-Baqarah 160 yang di bawah. Wa ana tawwabur rahim. Jadi di sini ada tiga tingkatan untuk mencapai akunya Allah. Wa tabu, wa aslahu, wa bayanu. Jadi kita sudah tahu sekarang sedikit perbedaan dengan ghafurur dan tawabur. Jadi kalau kita telah merendah dan kita islah, begitu kita menghadap ke Allah, Allah tawabur rahim. Allah ghafurur rahim. Yaudah, kita dimaafkan, selesai. Tetapi begitu kita bisa bayanu, pada saat kita menghadap Allah, maka Allah merendah dan dengan kasih sayang. Oke ya, dah bangkit. Ayo, mendekat ke aku. Di sini ada bedanya. Kalau orang bersalah minta ampun, dimaafkan Allah, disuruh keluar, ya sudah, selesai urusan. Tetapi begitu fa'ana tawabur rahim, kita merendah, disuruh berdiri oleh Allah dan untuk mendekat. Ini bisa dibedakan ya. Jadi kita menghadap presiden, misalkan kita minta gerasi, minta pengampunan, yaudah kamu diampuni, sekarang kamu pulang, selesai. Itu ghafurur. Tetapi begitu tawabur, yaudah kamu saya ampuni, sekarang kamu sini, mendekat, duduk di sini. Sangat berbeda sekali. Jadi di sini nggak jangan setengah-setengah, kita segera mencapai kata bayanu. Break dulu sebentar. Moga bapak-bapak. Nah, habis ini kita menerangkan wa aslahu dan bayanu. Ada masih ada waktu setengah jam, monggo Bang. Biar sempat calling down. Wah, ini ketiban tadi lagi. Bapak adik sekalian, kalau kita melihat uraian tadi, tobat tadi, memang secara umum orang itu pasti salah dulu, baru bertobat. Ternyata setelah diurai dengan huruf Al-Quran ini, mujizat Al-Quran ini ada beda. Tentunya bapak-bapak bisa merasakan, oh tobat itu sebetulnya sudah dikerjakan meskipun tidak salah. Yang didasarkan dengan ayat tadi, tobatnya Nabi diterima. Padahal Nabi tidak pernah salah. Itu mesti bertobat. Pengertiannya tadi harus dilaksanakan memang. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mulai sekarang sudah bisa beda. Ilmu yang kita terima, mungkin kemarin-kemarin Pak Tobat itu gitu, nunggu salah, kan banyak begitu. Salah disik, mari ku toprat. Gitu. Kan begitu ya. Apalagi yang putus asa dan macam-macam. Kalau itu panggilan. Panggilan, iya. Itu tadi. Jadi diharapkan, mari kalau sudah kita tahu ilmunya, oh ternyata dari awal kita harus sudah selalu berbuat baik dan selalu merendah dan tidak sombong dan tidak takabur, karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus diperhatikan. Memang dari semuanya itu memang perlu ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa merasakan apa-apa. Kalau cuma sholat saja, apa sih sholatnya itu? Oh puasa, apa sih tujuannya puasa? Ternyata tidak tahu, cuma tahunya lapar dan haus. Nah itu mungkin itu yang bisa sampaikan. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Didik untuk dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak-bapak. Kalau tadi kita telah membahas sekilas kata tabu, tabak, tobat, tawabu. Jadi ya diri yang merendah, diri yang tawadu. Dan memang banyak ayat-ayat di Al-Quran, Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri. Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu keras hati. Sekarang kita bahas kata wa aslahu yang berasal dari kata soleh, dan kata soleh itu berasal dari kelompok kata sod dan lam. Jadi di situ membentuk kata sholat itu sendiri, sholawat, terus soleh. Dan kata sholawat, sholat itu berhubungan dengan waktu sholat, berhubungan dengan khusyuk. Kalau kita minta tolong harus sabar dan sholat. Itu semua huruf shod. Jadi kita sekarang coba sedikit bahas aslahu. Nah ini, kalau kita nanti belajar masalah kata sholat, ini hubungannya dengan 18 pecahan ini. Dan coba kita bahas sholat sedikit yang berkorelasi dengan Allah, berarti bermakna sholatullah. Nah ini makna pertama dari kata sholat, nanti bisa dicocokkan dengan di buku. Shod berarti tunduk. Salah satu pecahan dari tunduk adalah taat, patuh. Lam ditujukan nilai-nilai, jadi ketundukan yang bernilai bukan asal tunduk. Wawu bermakna wavelength, di situ berhubungan dengan frekuensi waktu, berarti selalu, setiap saat, selamanya, tak marbuto. Nah ini sudah saya ceritakan kemarin ke Mas Yudhanya, di mana ada huruf hak. Jadi hak di dalam huruf Wijaya ada dua ya, kelompok jim, hak, hok, dengan hak yang ada di belakang yang seperti kita lihat tali itu. Tetapi karena ada titik di atas, berarti dia berhubungan juga dengan huruf ta dan kof. Huruf ha yang ada titik dua di atas kita sebut ta marbuto. Jadi itu adalah bermakna kuasa diri yang menguasai diri kita. Jadi yang dimaksud sholat adalah tunduk, taat, patuh ditujukan selalu kepada yang menguasai diri kita. Ini makna paling simpel dari kata sholat. Jadi, kenapa peribadatan kita itu dinamakan sholat? Kenapa tiang dari agama ini adalah sholat? Kenapa amalan nanti yang diperiksa pertama kali adalah sholat? Sekarang kita agak paham. Ketundukan kepada Allah adalah tiang dari agama. Apa gunanya kita beragama kalau kita nggak mau tunduk kepada yang menguasai diri kita? Itu satu. Jadi kenapa sholat sebagai tiang agama? Orang ngomong Islam, tetapi dia nggak mau nurut sama Allah. Nggak percaya sama Al-Quran. Nggak percaya dengan Rasulullah. Ya, berarti dia telah merobohkan Islam itu sendiri. Lalu kita balik juga. Kenapa amalan yang kita pertama kali nanti diperiksa, dihisab adalah sholat kita. Yang diperiksa adalah ketundukan kita kepada Allah. Apakah kita melakukan sesuatu itu takut aturan, takut karena nggak masuk surga, atau kita melakukan sesuatu itu karena memang tunduk taat kepada Allah. Ini sesuatu yang berbeda. Sehingga wa'ilul musallin an sholatihim sahun. Jadi seorang musallin adalah seseorang yang sholat, tunduk di kepada aturan. Tapi dia lengah, laleh. Yaitu laleh, dia lupa tunduk kepada si pembuat aturan. Jadi nanti yang diperiksa, yang dihisab pertama kali di akhirat adalah sholat kita. Yang diperiksa seberapa dalam ketakutan, ketakwaan, ketundukan kita kepada Allah. Kalau ketundukan, ketaatan kita kepada Allah bagus, maka baguslah amalan lainnya. Tetapi walaupun kita sholat, tapi kalau kita selalu menentang Allah, ya amalan kita lainnya pasti hancur. Inilah makna kata sholat. Tunduk ditujukan kepada yang menguasai diri kita. Nanti untuk yang lebih mendalam kita bahas di lain waktu. Jadi ini pengertian dari kata sholat. Sekarang dari sholat itu sendiri, yaitu ada nabi yang dinamakan Nabi Soleh. Ini cuplikannya. Nah, inilah kata sholat. Sholat, tunduk, taat, patuh. Tunduk, kalau kita bahas lebih luas, kenapa orang bisa tunduk? Orang tunduk itu satu, karena malu. Orang bisa tunduk juga karena bisa takut. Orang tunduk juga karena bisa hormat. Kita biasa kalau kita berbicara memakai, enggak pakai topi, kalau kita menghormat, kita menundukkan diri, menundukkan muka kita. Jadi kalau kita sholat, karena di situ ada rukshot, minim sholat yang kita lakukan adalah pada saat sholat kita punya rasa takut kepada Allah, kita punya rasa malu kepada Allah, dan kita punya rasa hormat kepada Allah. Jadi tingkatan kedua untuk kita bisa bertobat yaitu wa aslahu, soleh, islah, mendamaikan. Orang yang islah, orang yang soleh adalah orang yang tunduk ditujukan untuk mendekat. Nanti bisa diperiksa makna huruf H di dalam buku. Mendekat, mengarahkan. Jadi orang step kedua dalam kita bertobat adalah kita islah. Orang yang soleh berarti orang yang tunduk. Bukan orang yang, maaf mungkin bahasa yang bisa diterima itu apa? Apa ya? Bedigasan atau apa ya? Orang yang rasa krusu atau apa? Bukan. Orang yang soleh itu orang yang tawadu, orang yang tunduk, orang yang punya rasa malu, orang yang bisa menghormati orang lainnya, dan juga orang yang punya rasa takut. Tapi takutnya di sini adalah takut kepada Allah. Jadi step kedua yaitu kita orang menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang tidak suka mengadu orang lain, menjadi orang yang suka mendamaikan. Jadi simpel aja, kalau kita sudah merendahkan diri kepada Allah, ternyata kita masih suka membuat persoalan, atau suka membuat kacau terhadap sesuatu, sudah bisa dipastikan kita bukan termasuk orang yang soleh. Jadi kalau menilai orang itu soleh atau tidak, lihatlah apakah dia punya rasa malu, apakah dia punya rasa hormat terhadap orang lain. Jadi kalau orang tersebut tidak bisa menghormati orang lain, maka jangan berharap dia juga bisa, tidak akan bisa menghormati diri dia sendiri. Apalagi ditambah dengan huruf alif, berarti kata istilah adalah orang yang paling soleh. Salam itu selamat. Ditambahi alif menjadi aslam, Islam. Berarti paling selamat. Jadi kalau soleh, orang yang tawadhu, tunduk, punya rasa malu, punya rasa takut, punya rasa hormat, diarahkan untuk mendekat kepada Allah, maka orang yang islah, orang yang paling tunduk, orang yang punya rasa malu, orang yang punya rasa takut. Dan itu diartikan mendamaikan. Salah satu ciri orang yang soleh adalah pasti dia mendamaikan dan tidak suka membuat onar. Tidak suka mengadu. Bisa dipahami di sini. Jadi ini tingkat kedua, kita menjadi soleh. Tingkat ketiga, wabayanu, dan kita bayan. Bayan kalau kita pelajari dalam nahwu shorof, ada huruf ilat, ada huruf soe. Huruf ilatnya kita keluarkan, ya, wawu, alif. Jadi kata bayan menjadi kelompok kata ba dan nun. Nah, kita berhubungan dengan huruf ba lagi. Ba tadi makna dalam, ke dalam, ke belakang. Nun, nun dari makna nun wal qalami wa mayas turun. Jadi nun itu apa yang ditulis Allah dan apa yang mereka tulis. Mereka di sini manusia. Jadi nun adalah apa yang ditulis Allah dan apa-apa yang telah ditulis oleh manusia. Jadi yang namanya bak nun, ini tingkat ketiga, agar kita mendapatkan tawabur rohimnya Allah. Bak ke belakang, nun informasi. Jadi orang yang tobat, setelah dia merendahkan diri, setelah dia tunduk, menjaga tingkah lakunya, dia mulai melihat ke belakang. Apa? Tadabur, muhasabah. Apa yang telah saya lakukan selama ini? Apakah yang telah kita lakukan, saya lakukan selama ini, apakah saya telah melarikan diri dari Allah? Apakah saya telah begini, begitu? Apakah saya telah taat kepada yang diutarkan Quran? Apakah kita saya telah melakukan hadis atau yang diperintahkan oleh Rasulullah? Di sinilah. Jadi setelah kita merendahkan diri, kita menjadi islah, lalu kita mulai melihat ke belakang. Bak nun adalah bak ke dalam, ke belakang, nun informasi. Jadi informasi di belakang kita, apa-apa yang telah kita lakukan, sehingga dengan kita bisa muhasabah, kita bisa tadabur, kita bisa untuk melakukan ke depan untuk sesuatu yang lebih baik. Jadi balik kepada masa lalu kita, jadi semuanya apa-apa yang telah kita lakukan. Dan di sini kelompok kata ba dan nun itu bisa membentuk kata bani yang berarti kaum, kelompok atau anak-anak keturunan, atau bisa membentuk kata bayan. Yang satu ya-nya di belakang. Nah ini kalau nanti kita hafal pergerakan huruf. Kenapa satunya ya di belakang? Kenapa satunya ya di tengah? Ini nanti kita bisa pahami. Semacam kita bisa memahami kenapa Yahudi, Yahuda, ya-nya di depan. Tapi kenapa Hidayah, Hadiah, ya-nya ada di belakang. Dengan perbedaan peletakan huruf ya, ternyata sangat sungguh kontras yang terjadi. Sama-sama dari kelompok kata Huda, yang satu membentuk kata Yahudi, yang satu membentuk kata Hidayah. Hidayah ini kalau diteruskan membentuk kata Muhtadin. Di sini kita belajar secara runtun, secara ilmiah. Dan kita sekarang ketik coba tadi karena di Al-Quran Al-Baqarah 160 tadi mensyaratkan Al-Bayan. Ternyata Ba' Ya' Nun juga bisa bermakna Baina, Bina, sesuatu yang telah terbentuk. Berarti salah satu syarat agar kita bisa ketemu dengan Allah sebagai Tawabur Rahim, setelah kita merendah diri kepada Allah, setelah kita menanamkan rasa malu, rasa hormat kepada orang lain, habul minanah, habul minawar, dan kepada diri kita sendiri, di sini kita ditantang, apakah hal yang kita lakukan tadi sudah istiqomah, konsisten atau belum? Jadi Allah menunggu, memberi kita waktu. Apakah tobat kita hanya temporer? 1 bulan. Jadi orang yang alim. 1 bulan. Jadi orang yang tawadu, merendah. Tetapi bulan depannya lagi sudah balik asal. Sudah tidak menjadi Abdullah lagi. Ini. Ternyata itu tadi dibantah oleh Al-Quran. Sehingga Allah meminta kita bukti. Apakah kita tetap istiqomah untuk tetap merendah kepada Allah. Apakah kita tetap istiqomah untuk punya rasa hormat kepada orang lain. Apakah kita tetap istiqomah untuk punya rasa malu. Dan apakah kita tetap istiqomah tidak membuat perkara? Disinilah bina antara tetap. Di antara waktu, antara kita sudah memasuki tobat sampai pembuktian tobat itu diterima oleh Allah. Ini makna dari Ba' dan Nun. Baina. Jadi baina, bak ke belakang, ya segala sesuatu, kehidupan, nun informasi. Ke belakang segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, apa-apa yang telah kita lakukan, kita muhasabah, kita tadabbur, lalu kita perbaiki, kita dituntut untuk istiqomah dalam perbaikan tersebut. Sehingga kita akhirnya masuk kepada hadis, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, jauh lebih baik daripada kemarin. Dan apa yang kita lakukan besok, jauh lebih baik daripada hari ini. Inilah kata baina. Bak juga bermakna ruang, kedalaman, ya pergerakan. Jadi sama, semua hampir sama, yaitu kita dituntut untuk bergerak, bertingkah laku. Dari kata baina, juga terbentuk kata Ba' Ya' Alif Nun. Inilah bayan. Dan ini akan memang agak susah, tapi bukan berarti kita tidak sanggup. Bayan dimaksudkan menerangkan. Jadi setelah kita merendah, setelah kita punya tunduk, ketundukan kepada Allah, kita dituntut untuk bayan. Menerangkan, mengerti benar, kenapa kita kok bertobat. Inilah bedanya, ternyata kita disuruh merendah dengan Allah, tapi dengan pengertian. tunduknya orang pandai. Tunduknya orang yang bisa berpikir. Bukan tunduknya orang pasrah yang tidak mengerti apa-apa. Jadi bisa dibedakan ya, ibu-ibu. Jadi yang dimaksud ketundukan kita, tobat kita, kita mengerti benar kenapa kita harus tobat. Kita mengerti benar kenapa kita harus tunduk kepada Allah. Dan dengan kita bayan, kita akan mendapatkan Ar-Rahman. Ingat surat Ar-Rahman? Ar-Rahman, alam Al-Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmannya Allah, kita harus kreatif, bayan. Bisa menerangkan segala sesuatu. Jadi orang mengerti itu bagus. Tetapi orang itu jauh lebih bagus kalau dia bisa menerangkan apa yang dia mengerti. Dan inilah kenapa guru ini pahalanya besar sekali ya. Jadi seorang guru, seorang ustadz, itu tidak hanya dituntut dia mengerti. Tetapi dia bisa menerangkan sehingga orang lain bisa memahami apa yang dimaksud, apa yang diterangkan oleh. Nah ini tingkatan berikutnya. Jadi, tapi kita gak usah putus asa. Karena kita paham banget, surga itu mahal. Jadi, sudah selayaknya, sesuatu yang mahal itu minta pertukaran dengan sesuatu yang juga layak juga. Jadi, kita bisa menerangkan sesuatu dan disinilah kita harus balik kepada Al-Quran. Kita mulai mempelajari Al-Quran, kita mempelajari hadis, kita mengikuti majelis-majelis, di situ kita mendapatkan ilmu. Dari ilmu itu kita bisa menerangkan satu kepada diri kita sendiri pada waktu kita berhadapan dengan Allah, dan kita bisa menularkan ke orang lain agar juga bisa bertobat. Jadi semacam pentetan, multi-level marketing, tapi dalam kebaikan. Ini dari kata bayan. Dari kata bayan, jika mendapat awalan, nah saya lebih mudah menyebut awalan ya, di nahwu sharaf nanti, mim, misalkan kita salam, jika ada mim menjadi muslim. Iman, seseorang yang sudah iman, mukmin. Awalan mim di sini berarti sebagai kata ganti orang atau apa, bisa juga tempat, nanti kita kalau mau nahwu sharaf. Dari kata bayan bisa juga terbentuk kata mubin. Bukti nyata. Jadi disinilah kenapa terutama untuk adik-adik yang masih muda-muda ya. Gak usah nunggu tobat, nunggu tua. Karena untuk bayan ini butuh makan waktu. Jadi kita harus bisa mengerti dan bisa menerangkan. Jadi yang masih muda nanti dalam berkeluarga bisa menerangkan kepada anak-anaknya, bisa menerangkan kepada mungkin yang laki karena menjadi imam, bisa menerangkan kepada makmumnya, istrinya, anaknya, atau mungkin lingkungan yang bisa dia kuasai. Dan yang satu lagi, Allah membutuhkan bukti nyata, mubin. Dan bukti nyata ini juga berlaku dengan waktu. Ingat, sejarah membuktikan Fir'aun telah diberi waktu oleh Allah, diingatkan oleh Musa wa Harun, tetapi tetap berkeras. Pada saat mau tenggelam, nyawa sudah, baru dia mengatakan tobat, sehingga Allah sudah tidak bisa menerima tobatnya lagi. Di sini karena apa? Karena Fir'aun tidak bisa membuktikan, satu, dia merendah dalam masa-masa terakhir, dan tidak ada bayan bukti nyata bahwa dia benar-benar merendah di hadapan Allah. Dan dia tidak bisa menerangkan kenapa dia kok tahu-tahu merendah. Yang pasti satu, dia kepepet sudah mau mati. Jadi ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang konsisten. dan Allah maha memenuhi janji. Jadi siapapun dia, siapapun, karena Al-Quran itu bukan miliknya orang Islam, Al-Quran itu milik semua manusia. Al-Quran itu dalinasi. Jadi siapapun yang taat memenuhi aturannya Al-Quran, maka Allah pasti memenuhi janjinya. Dan disinilah kita masuk terakhir ke kata-kata mubin. Mubin berarti mim, nanti bisa dicek di buku, sesuatu. Bayanun bayan. Sesuatu yang telah terbina. Sesuatu yang telah tertulis. Sesuatu yang telah sangat terang. Itulah bukti nyata. Sesuatu yang bisa diruntut urut-urutannya. Tidak overlapping, tidak loncat-loncat, tidak jumping around. Jadi di sini Islam mengajarkan kita untuk teratur. Orang Islam tidak diajarkan untuk loncat sana, loncat sini. Enggak. Di Islam kita diajarkan secara runtut. Jadi kalau kita disuruh untuk mubin, bukti nyata, berarti kita harus bisa merunut mulai awal sampai akhirnya. Sehingga hadis yang mubin, yang soheh, itu harus bisa diurut perawi-perawinya, sanadnya, dan tidak boleh terputus. Sehingga kalau itu terputus, hadis tersebut terpaksa harus dikategorikan dhaif atau lain-lainnya. Tapi tidak bisa, nah inilah. Jadi kalau kita memang bertobat, kita harus bisa mengurut apa-apa yang telah kita lakukan lalu, kesalahan kita bagaimana, di situ kita bisa perbaiki, sehingga ke depan kita tidak terjerumus dalam lubang yang sama, dan dengan bayan kita bisa mengajak orang lain untuk dalam kebaikan, dalam pertobatan juga, dan untuk ke depan kita bisa memimpin orang-orang di sekitar kita untuk segera bertobat tanpa harus menunggu pada saat-saat yang kritis. Di sini tetap semua kata bayan. Dan jika telah semua kita telah lakukan, maka inilah yang terjadi. Dari ba, titik satu di bawah, ya kita bisa lebih merendah lagi titik dua, maka kita akan secara ketentuan nun, kita akan diangkat oleh Allah di atas rata-rata. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi kita diangkat untuk dilebihkan. Ingat di dalam Al-Quran, umat Islam adalah umat pilihan, umat yang nomor satu, selama kita bisa istiqomah untuk melakukan hal tersebut. Dan ini yang terjadi di dalam keseharian kita. Kita menyebut asma Allah di dalam hati kita pun juga harus dengan rasa rendah diri. Bayangkan, di dalam hati pun untuk menyebut asma Allah tetap harus merendahkan diri. Di dalam hati, apalagi dalam ucapan. Di sinilah kita harus kontrol lisan kita dengan merendahkan diri dengan rasa takut. Dan ini nanti yang akan kita hadapi dengan pertobatan kita. Jadi tobat ini, saya ulang lagi, adalah sosialisasi. Paham Bapak-bapak ya, sosialisasi ya. Jadi menerangkan lebih dulu agar kita paham. Karena apa? Nanti di akhirat setelah kiamat ditiup, semuanya harus merendah, baik dengan suka hati maupun terpaksa. Lah, daripada kita nanti kaget di akhirat, Al-Quran sudah ngasih tahu. Sebelum nanti di akhirat kita sudah belajar dulu merendah. Jadi Al-Quran adalah petunjuk untuk di dunia ini. Petunjuk untuk sosialisasi menghadapi di akhirat ini. Dan tetap, aturan di akhirat nanti adalah tetap Al-Quran. Tetapi jauh lebih kompleks. Jadi siapa-siapa selama sosialisasi di dunia ini bisa taat kepada Al-Quran, sudah bisa dipastikan nanti di akhirat dia pasti nanti ketemu aturan Al-Quran lagi. Yaitu di surga. Surga itu aturannya aturan Al-Quran. Tidak ada kerusakan, tidak ada orang yang zolim, melampaui batas. Tetapi bagi orang-orang yang di dunia, pada waktu sosialisasi sekarang, dia enggak percaya dengan Al-Quran, dan dia tidak mau, walaupun percaya, tetapi ternyata tidak mau melaksanakan isinya Al-Quran, ya maaf, nanti di akhirat, dia karena sudah sosialisasinya, dia enggak percaya, ya dia nanti di akhirat tidak perlu ketemu Al-Quran-aturan lagi. Ternyata di akhirat, kehidupan yang tidak ada aturan Al-Qurannya, ternyata ada di neraka. Di situ gak ada aturan. Al-Quran di situ tidak berlaku. Yang berlaku adalah sifat Allah sebagai Al-Malik, Raja. Tetapi di surga, ternyata yang berlaku adalah aturan Allah sebagai Ridwan, Ridho. Rasa suka. Makanya malaikatnya dinamakan Ridwan. Dan Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi kita nanti kalau kita sudah percaya dengan sosialisasi Al-Quran di dunia, kita nanti akan ketemu dengan malaikat Ridwan. Kita nanti akan ketemu dengan Allah sebagai pengasih dan penyayang. Disitulah kita walaupun tidak terpaksa, tidak dipaksa, dengan penuh kesadaran akan selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.